Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Syubhat ketiga ya. Dari syubhatnya kuburiyun, syubhat pertama mereka menyatakan, ya syirik itu beribadah pada berhala aja. Syubhat kedua mereka menyatakan, kami enggak meyakini wali-wali itu punya manfaat, punya mudarat. Kami cuma ingin menjadikan wali-wali itu sebagai pemberi syafaat. Ini syubhat mereka. Syubhat ngeri ini. Syubhat keempat, ketiga. Mirza, sini majuan sini. Ini kosong ini, ngapain situ? Nah. Ayo. Kala syarifah imam ta'ala at-thalith wa min syubhatihim annahum yakuluna inna musyrikin al-awwalina la yakuluna la ilaha illallahu amma ha'ulani الذين يعبدون الأولياء والصالحين فإنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فكيف تجعلون من لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مثل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فنقول سبحان الله Haulai qalu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lakin naqaduha wa la ilaha illallah la tanfa'u illa idza salimta. Masa idza salimta? Salimat. Idza salimat minal munafidati. Fahaulai talaffadu biha walakinnahum naqaduha fi fi'li syirki. Fama makna la ilaha illallah? Maknaha la ma'budah bihaqin illallah. Baik, perhatikan. Ya, di antara syubhat mereka, ini syubhat yang ketiga, bahwasanya kaum musyrikin mereka mengatakan, musyrikin terdahulu mereka enggak mengucap la ilaha illallah. Ya, adapun yang sekarang haula, mereka beribadah kepada para wali orang soleh, tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata mereka, fakaifa taj'aluna man la yaqul la ilaha illallah misla alladhi yaqul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata mereka, gimana ceritanya kalian wahai Wahabi gitu. Gimana ceritanya kalian wahai Wahabi? Ya. Kalian menjadikan orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, yaitu musyrikin terdahulu, kata mereka, itu seperti yang mengucapkan la ilaha illallah zaman sekarang, para kuburiyun mereka. Maka kita jawab, subhanallah. Mereka qalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka ini itu musyrikin zaman sekarang yang beribadah pada wali, pada sunan, pada habib kuburannya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lakinna qaduha. Namun mereka sendiri yang membatalkannya. Ya, la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali kalimat tersebut, ya illa idza salimat minal munaqidat. Kecuali kalimat jika kalimat tersebut selamat dari yang membatalkannya. Ya, maka mereka mengucapkan la ilaha illallah, fa haula'i talaffadu biha, mereka mengucapkan la ilaha illallah, lakinnahum naqaduha bi fi'li syirk. Namun mereka membatalkan la ilaha illallah dengan perbuatan syirik. Fama makna la ilaha illallah? Kalau begitu apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah dengan benar, ya, kecuali Allah. Terus lanjut. Fahaulai yaquluna hadhihi al-kalimata wa la ya'maluna biha. Fahum ya'buduna al-qubur wal awliya'a was-solihin. Nah, mereka mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengamalkan, ya, konsekuensinya, kandungannya, tidak mengamalkan. Ya, kandungannya nafyu isbat. Ya, mereka tidak mengamalkan. Ya la ilaha illallah, mereka tidak mengamalkan, mereka malah memberikan peribadatan pada selain Allah. Mereka beribadah kepada kuburan, pada wali-wali, orang-orang soleh. Terus wa hum yaquluna la ilaha illallah fal musyrikun al awwaluna a'rafu bi la ilaha illallah an haula'i min haula'i. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan musyrikun terdahulu mereka lebih mengetahui apa makna la ilaha illallah dibandingkan mereka, orang-orang musyrikin zaman sekarang. Terus yanahu lima qala lahum rasulullah lama qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu aj'alal alihata ilaha wahida arafu makna la ilaha illallah. Nah, ya, karena tatkala Rasulullah SAW bersabda kepada mereka qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka mengatakan aj'alal alihata ilaha wahida, apakah orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan ilah itu hanya Tuhan, itu hanya Tuhan yang satu? Ya, berarti tahu enggak konsekuensinya? Tahu mereka. Kalau mengucap la ilaha illallah berarti ilahnya cuma satu. Enggak boleh, hanya beribadah kepada Allah. Enggak boleh beribadah pada yang lain. Arafu makna la ilaha illallah. Mereka mengetahui makna la ilaha illallah kalau begitu. Lanjut, Pak Hadi. An yatruka ibadata ghairillah wahaulai min jahlihim ngasal itu gobawah masdar dari gobia yagba gobawah gobawatihim jama'u bainan naqidaini baina qawli la ilaha illallah wa baina ibadati khairi. Bozan, jangan tidur sini. Fahum lam yafhamu min la ilaha illallah ma fahimahu al-musyrikuna. Terus man min qablu wa hadha bi muntaha al-ghabawata. Mudah penilai. Wa hadha bi muntaha al-ghabawati wal musyadzati. Mana huruf mim? Enggak ada. Wasyadzati. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-'azhim. Baik. Dari mana tadi? Wa anna man qalaha la budda ayyatruka ibadata ghairillah. Dan konsekuensinya bahwa siapa saja yang mengucapkan kalimat ini, dia mesti meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa haula, sedangkan mereka musyrikin zaman sekarang. Ya, min jahlihim, karena kebodohan mereka. Wa ghabawatihim, dan karena kepandiran, ke lebih parah daripada jahil lah. Ketolol. Ya. Kedunguan. Ya. Karena kalau tolol itu bukan bahasa Indonesia kayaknya. Nah, bahasa Indonesia ada enggak di KBBI tolol? Ya, dungu lah ya. Nah, tolol kasar ya. Mereka itu karena kebodohan mereka, kedunguan mereka, mereka malah menggabungkan dua hal yang saling kontradiksi. Itu ucapan la ilaha illallah, ya, dan antara peribadatan kepada selain Allah. Harusnya musuh. Ketika seorang beribadah kepada selain Allah, itu berseberangan dengan la ilaha illallah. Mereka mengucap la ilaha illallah, mereka juga melakukan peribadatan kepada selain Allah dalam bentuk doa, istighosah, menyembelih, bernazar, tawaf kepada selain Allah. Tawaf di kuburan. Ya. Nah. Mana lagi tadi? Ya, wa baina ibadati ghairillah. Fahum la yafhamu min la ilaha illallah. Kalau begitu mereka enggak paham itu. Ya, dari ucapan la ilaha illallah. Ma fahimahu al-musyrikuna min qabl, seperti yang dipahami oleh kaum musyrikin terdahulu. maka inilah muntahal ghabawah, puncak dari kedunguan, wassadajah, dan puncak dari kepolosan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, siapa lagi yang belum baca? Sudah baca semuanya. Coba baca lagi. Siapa? Fauzi. Ar-Rabi. Wa min syubuhatihim annahum belum. Walakin al-hawa. Walakin al-hawa wal 'iyadu billahi yuqamu fi dhalali. Yuqamu. Yuqamu fi dhalali. Namun karena ya ke hawa nafsu wal 'iyadu billah itu ya membuat mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, sekarang masuk syubhat yang keempat. Ar-Rabi. Wa min syubhatihim annahum yaquluna innal musyrikin al-awwalina ya'buduna asjaran wa ahjaran wa jamadatin. Amma nahnu fanad'u wa natawassalu bi 'ibadi salihina wa awliya'i lahum bi'ibadin salihina bi'ibadin salihina wa awliya'i lahum jahun inda Allahi fanahnu naktafi wa awliya munsharif atau ghairu munsharif ghairu munsharif wa awliya'a lahum jahun inda Allahi fanahnu naktafiduhum wasilatan inda Allah inda Allahi. Wallahu azza wa jalla yaqulu wallahu jalla wa ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhil wasilata fanahnu ittakhadna al wasilata fa haula'i humul wasilata wasilatu. Baik, syubhat yang keempat ya dari kuburiyun, di antara syubhat mereka kata Syekh bahwasanya mereka mengucapkan sesungguhnya kaum musyrikin terdahulu beribadah kepada ya'buduna asjaran wa ahjaran wa jamadatin. Musyrikin terdahulu itu beribadah kepada pepohonan, bebatuan dan benda-benda mati. Amma nahnu fanad'u wa natawassalu bi ibadin salihina. Adapun kami saat ini kami berdoa, bertawassul kepada para ahli ibadah, orang-orang soleh dan para wali, lahum jahun, yang mereka memiliki kedudukan indallahi di sisi Allah. Maka kami menjadikan mereka para wali, orang-orang soleh ini sebagai wasilatan, sebagai wasilah. Ya, indallahi di sisi Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilata. Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Maka kami menjadikan ya wasilah, yaitu dalam bentuk memberikan ibadah kepada mereka. Adapun ya, mereka adalah wasilah. Ya, mereka wasilah. Maka kami mengambil wasilah dan merekalah wasilahnya. Ya, terus baca lagi sini. Coba siapa? Saiful. Bismillah. Qala syarih rahimahullah. Fa naqulu lahum al-wasilatu fi kitabillahi at-ta'atu wal ibadatu wa hiya ma yusilu ila Allah. Ma yusilu ila Allah 'azza wa jalla bi ta'atihi. Wa fi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Walaysal wasilatu annaka taj'alu bainaka wa bainallahi wasitatan. Wa hadha lam yadulla 'alaihi al-Qur'anu wa la sunnatu. Wa ma qala bi ahadun min ahli al-'ilmi al-mu'tabarina mu'tabarin bal al-wasilatu fil kitabillahi wa sunnati hiya at-taqarrubu ila Allahi bi ta'atihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa fatabu ilaihil wasilata ay al-qurba ilallahi wa ta'ata al-qurba ilallahi wa ta'at ay wa ta'atu ay ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa fatabu ilaihil wasilata wa ta'ata wa ta'ata. Maka kita jawab atas syubhat mereka, naqulu lahum al-wasilah fi kitabillah, wasilah di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah, itu adalah at-ta'ah wal ibadah, ketaatan dan peribadatan. Maka wasilah inilah yang mayuwassilu ila Allah bi ta'ati, yang akan menghantarkan, menghubungkan pada Allah dengan bentuk ketaatan padanya, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka bukanlah wasilah Anda menjadikan antara diri Anda dan Allah perantara. Nah, ini tidak ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Nah, adapun yang wa maqala bihi ahadun minal ahli ilm al-mu'tabarin, dan ini pun juga tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari kalangan ulama yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya. Namun wasilah di Al-Quran dan Sunnah itu adalah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk ketaatan padanya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihi wasilah ay al-qurba ilallah wa ta'ata, yaitu kepada Allah wasilah itu pendekatan diri kepada Allah dengan bentuk ketaatan kepadanya. Nah, mukhlis baca. Walillahil hamd, itu kan dibaca. Walillahil hamd. Terus. Wa ala kulli halin, wa hadhihi subhatun dahidatun, la qimatun, la qimata laha. Walillahil hamd, walakin hiya allati ya'tamiduna 'alayha. Naam. Ya. Wa amma man fassara al-wasilah bi ittikhadil wasa'id fa hadha tafsirun batilun muhdatsun. Adapun orang yang mentafsirkan wasilah dengan bentuk menjadikan perantara pihak ketiga antara dia dengan Allah, maka ini adalah tafsir yang batil, yang muhdats. Ya, tafsir yang diada-adakan, enggak pernah ada sebelumnya dari zaman salaf. Ya, tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari kalangan para imam tafsir, para imam ahli tafsir. Ya, wallahi alhamd. Wa ala kulli hal, ya. Maka walau bagaimanapun fahadi syubhatun dahidatun. Ya. Maka ini adalah syubhat yang batilah. Ya. Dahid itu maknanya batil, dahidah batilah. La qimata laha, yang tidak ada nilainya sedikit pun. Walakin hiya allati ya'tamiduna 'alaiha. Namun syubhat inilah yang mereka, ya, berpatokan dengan syubhat ini. Padahal syubhat ini batil. Ya. Terus lanjut lagi sedikit mukhlis. Al-khamis wa hunaka man ya'tadiru 'anhum wa yaqulu haula'i alladhina ya'buduna al-adrihata wal qudura ya'thiruna bil jahli min yu'dharun. Wama aksaru fi'il manya mata ajubiyah fi mahali raf'in mubtada fa'il dari aksara domir mustatir takdiru huwa. Nah, ma mausul fi mahali nasbin maf'ulun bih, ma yang setelahnya, ma nasma. Terus wama aksaru ma nasma'a ma nasma'u hadinil maqalata aw natrahuha fi kutubihim wa anna fi'lahum hadha la yajuzu lakinnahum juhal. Nah, ini syubhat yang kelima, ini syubhat ini Ini syubhat yang kelima ya. Ini syubhat berarti. Menurut Syekh Fauzan syubhat. Demikian pula menurut Syekh bin Bas. Dan seluruh imam-imam dakwah ya. Ahlul Najd. Ya. Siapa yang mau melihat masalah ini dengan dalam silakan baca kitab Durar Saniyah. Saya udah bilang ya, tulisannya itu panjang berjilid-jilid. Kalau antum punya, antum semuanya punya. Antum semuanya punya, kita baca itu. Rame-rame. Hah? Apa? Enggak, bawanya per satu jilid. Per jilid satu dulu. Ya, kita baca bareng-bareng. Ya, kalimatnya kurang lebih sama. Enggak susah kalimatnya. Hah? Kalimatnya enggak susah. Enggak seperti buku-buku turas ya, yang karangan para imam yang banyak sulit dicerna. Kali ini mudah. Turun. Taib. Ini syubhat. Ini syubhat. Ini siapa sih yang ngomong ini? Oh, Syekh Fauzannya. Syekh Fauzan ya. Hati-hati ya. Jangan antum macam-macam nih. Ntar bilang warit takbiri lagi. Ini Syekh Fauzan yang ngomong. Wa hunaka man ya'tadiru. Ah, di sana mereka ini kuburiyun ada yang beralasan. Beralasan anhum tentang untuk membela mereka para kuburiyun. Wa yaqul, dan dia berkata, "Haula'i alladziina ya'buduna al-adriha wal qubur yu'dharu bil jahl." Mereka yang beribadah kepada kuburan keramat maupun kuburan-kuburan. Nah, kalau adriha itu lebih kepada keramatnya lah. Kalau kubur umum, kuburan wali, kuburan orang soleh. Kunden. Hah? Kunden apa itu kunden? Kunden. Waduh, saya enggak tahu. Belum bukan orang Jawa dan belum nikah sama orang Jawa. Selesai. Hah? Selesai. Ush. Live ini. Bikin ini aja, merusak pasaran kita. Waduh. Ya. Haulai yu'dharuna bil jahl. Mereka itu diudzur dengan kebodohan. Kata mereka lagi, ini syubhat, kata Syekh, anna fi'lahum hadza la yajuz, lakinnahum juhal. Ya, perbuatan mereka ini memang enggak boleh beribadah kepada kuburan keramat, kepada tadi apa namanya? Kunden, kepada kuburan wali, namun mereka bodoh. Nah, gantian baca lagi sini. Nah, panji-panji ya, biar panji ntar yang dibilang. Nah, Panji, ayo Panji. Panji Islami. Fanaqulu lahum kaifa yakununa juhalan wa hum yaqra'una al-Qur'ana wa fihi an-nahyu 'anil syirki wan nahyu 'anil ittikhadil wasa'iqi min dunillahi 'azza wa jalla. Maka kita jawab kepada mereka atas syubhat ini, gimana ceritanya mereka jadi orang-orang juhalan? Mereka membaca Quran, di dalam Quran terdapat larangan dari berbuat syirik, di dalam Quran terdapat larangan menjadikan wasait ya, perantara selain Allah. Terus lanjut Panji. Wa man balaghahul Quran wa huwa arabiyyun yafhamu ma'nahu qamat 'alaihi al-hujjatu. Kalau yang Quran sudah nyampe kepadanya, dia orang Arab, dia paham maknanya, berarti hujjah sudah tegak padanya. Terus qala ta'ala wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balagha. Fa man balaghahu al-qur'an wa huwa arabiyyun qamat 'alaihi al-hujjatu. Wa in kana ghayra 'arabi. Ghairu arabiyyin fayutarjamu lahu ma'nahu hatta yafhamuhu. Hatta yafhamahu. Wa haula'i alladhina yattakhidhuna al-qubura wal-adrihata fi biladil arabi hum arabun fusaha'u. Wa rubbama anna ahadahum yahfazu kitab sibawaihi mabni al-kasr. Terus wa ya'rifu al-lughata al-arabiyyata wal balaghata ومع هذا يعبد القبور هل هذا معذور بالجهل؟ Nah, itu Panji tu yang baca. Panji yang baca. Panji sudah terpengaruh sama Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Kalau antum melihat, mendengar ada orang mengkafirkan pelaku kesyirikan, jangan bilang terpengaruh takfiri, terpengaruh oleh Syekh Fauzan, Syekh bin Bas, hatta Syekh Abdul Razak. Ya, hatta Syekh Abdul Razak. Itu. Kalau terpengaruh takfiri itu mengkafirkan pelaku dosa besar, non syirik akbar. Itu baru takfiri. Apalagi takfiri? Ya, khawarij, apalagi mabda khawarij 3. Ini paham nih, jangan sampai enggak paham. Apalagi? Ya, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga apa? Nah, memberontak. Khuruj itu maknanya bukan keluar, memberontak. Nah, khuruj maknanya apa? Memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Ada orang demo, nah demonstrasinya bid'ah. Demonstrasinya bid'ah. Ciri khas hizbiyun. Tapi demonstrasinya bukan untuk mengkudeta pemerintah. Misalkan demonstrasinya turunkan harga begitu. Nah, aksi damai. Nah, itu di mana ceritanya di Khawarij? Mana tiga asas Khawarij ini yang dilanggar? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Nah, itu makanya menuduh orang Khawarij, menuduh orang Murji'ah, menuduh orang kafir, menuduh orang yang lain-lainnya mesti pakai hujah. Enggak hujah nanti balik ke yang menuduh. Nah. Paham sini ya? Nah, Panji di sini terpengaruh masih Fauzan. Nah. Kata beliau, kata Syekh. Dari mana sih tadi? Wa man balaghul Qur'an. Maka barang siapa yang Quran sudah nyampe kepadanya, dia orang Arab, dia paham maknanya, berarti hujah tegak padanya. Ya Allah Ta'ala berfirman, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku hadal Quran, Quran ini, liunzirakum bihi wa man balak, supaya aku memberikan peringatan kepada kalian dan siapa saja yang telah sampai Quran ini kepadanya. Maka barang siapa yang Quran telah sampai kepadanya dalam keadaan dia orang Arab, maka dia telah tegak hujah. Nah, wa in kana ghairu arabiyyin, tapi kalau dia bukan orang Arab, maka makna Quran tersebut diterjemahkan untuknya, ada Quran terjemah. Hatta yafhamahu, hingga dia mengetahuinya, maka mereka itulah yang mereka yang tetap menjadikan kuburan, kuburan keramat, baik itu di negeri Arab ya, dalam keadaan mereka orang-orang yang fasih bicara Arab ya. Rubama, bahkan mereka ahadahum anna ahadahum, salah seorang di antara mereka menghafal kitab Sibawaih, mengenal berilmu tentang bahasa Arab, balaghah ya, namun dia tetap beribadah kepada kubur. Apakah yang kayak begini diberi uzur dengan kejahilan? Nah, ini kata Syekh. Fahal hadza ma'dzurun bil jahli? Nah, ini. Ngerti sini? Nah. Sekarang Ainur. Nah, biar Ainur lagi. Ainur Rifki. Ayo Ainur. Nih dia yang baca. Ayo. Mu'aktsaru ma takunu. Kalau kencengin suaranya. Pelan amat kalau lagi ngobrol kenceng. Wa aktsaru ma takunu hadhihi al-qubur wal adrihatu fi biladil arabi alladhina nazala al-Qur'an nazala al-Qur'anu bi lughatihim fa kayfa taquluna haula'i jihad juhalun ila matal jahlu li annahu ba'da bi'asati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzulul qur'ani zalat al-jahiliyatu wa ja'al ilmu wal hujjatu fahal yu'dharu bil jahli wa huwa ya'ishu fi biladil muslimina wa yahfadzul qur'ana wa yaqra'ul qur'ana wa yasma'u kalama ahlil ilmi khususan ba'da ma ja'at wasailul i'lami allati tanqulu tanqulu ila nasi kalamu ahli kalama ahlil ilmi. Baik, ini dulu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa aktsaru ma takunu hadhihi al-qubur wal adrihah fi biladil Arab. Ya, dan mayoritas yang sering terjadi diagungkannya kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan keramat, para penyembahnya itu justru yang sering terjadi di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri kaum muslimin yang Quran turun dengan bahasa mereka. Maka bagaimana Anda bisa mengatakan, kalian bisa mengatakan mereka itu juhal, mereka itu orang bodoh, ila matal jahal, sampai kapan bodoh? Sampai kapan mau dibilang bodoh? Gitu. Karena setelah diutusnya Nabi SAW dan setelah Al-Quran turun, maka hilang masa jahiliyah. Maka gak boleh mengatakan saat ini masa jahiliyah, gak boleh. Karena masa jahiliyah sudah hapus, sudah terhapus dengan diturunkannya Al-Quran. Makanya keliru ya Sayyid Qutb yang mengatakan bahwasanya era ini era jahiliyah. Lah, kalau sifat jahiliyah masih ada, iya na'am. Arba'un min ummati. Arba'un fi ummati. Min umuri jahiliyati la yatrukunahunna. Nah, kan begitu kata Nabi. Ada empat perkara jahiliyah yang ada pada umatku yang mereka tidak akan meninggalkannya. Nah, berarti masih ada sifat jahiliyah. Ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika bertikai dengan seorang sahabat yang hitam, yang mengatakan, ya benar sauda, kata Nabi apa? Ya badar inna kamru'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang masih ada sifat jahiliyah. Tapi masa jahiliyah udah enggak ada. Ya. Masa jahiliyah udah enggak ada. Sayyid Qutb keliru. Salah. Ya. Ketika dia mengatakan masa ini masa jahiliyah di bukunya. Ya, fi dilalil Qur'an. Ya, enggak keliru, enggak tepat demikian. Salah. Nah, ini konsekuensinya takfir. Ya, mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Maka Quran turun, hilang masa jahiliyah. Ya, sampai kapan sih kalau begitu jahil? Ilmu datang, hujah datang, apakah diberi udzur dengan kejahilan? Wa huwa ya'ishu fi biladil muslimin. Dia tinggal di negeri kaum muslimin. Ditanya jawab sebelumnya di halaman berapa tuh, di awal-awal ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ya, diberi udzur itu apa? Kalau dia tinggal di negeri barat atau baru masuk Islam, di negeri barat dalam keadaan enggak ada akses ilmu, enggak ada akses ilmu yang bisa sampai kepadanya. Wa yaqra'ul Qur'an wa yasma'u, dia membaca Qur'an, mendengar ucapan ahli ulama, khususan terlebih khusus lagi ba'da ja'at wasailul i'lam. Terlebih lagi setelah datang ada hadir sarana-sarana informasi, radio, TV, internet. Allati tanqulu ila an-nasi kalama ahli ilmi, yang dapat mentransfer ucapan para ulama kepada masyarakat. Baik, ya. Terus baca lagi sini. Ya. Siapa? Pak Edi. Yasma'uhu man fil masyriqi wal maghribi. Taib, dibacakan Quran ya, siang malam, terjemahnya siang malam aja, pagi sore ya, sobahan pagi sore ya, dengan suara yang didengar oleh orang-orang yang berada di timur dan di barat ya, terus in haula apa tuh? Inna haula apa balak belagu? Balaghathum. Kemudian gimana cerita bisa dikatakan mereka belum sampai hujah? Terus andika haula'i. Yang benar bacanya Andika. Gimana bisa dikatakan, oh mereka itu juhal, orang bodoh. Terus? Syahadatu ulia. Syahadatu ulia syariah bukan syariah. Wal qiraati. Nah, gimana ceritanya mereka bisa dikatakan orang-orang bodoh? Padahal mayoritas mereka, ya, mereka memiliki syahadatul ulia. Syahadatul ulia itu gelar tinggi, gitu ya. Doktor, master, LC, SAG, MPD. Ya. Dalam bahasa Arab, ilmu syariat, qiraat, fikih, usul fikih. Nah, kuburiyun banyak kayak begitu. Ada nggak? Ada. Itu si Goiru Said, Goiru Akil, ya. Dia apa dia titelnya? Hah? Doktor, profesor, al-murtad. Nah, murtadnya. Ini keyakinan kita, iman kita, akidah kita. Ya, bahwasanya dia murtad. Memurtadkan orang bagian dari tauhid. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan enggak memurtadkan lebih selamat daripada enggak memurtadkan. Lah, memangnya dia orang jahil. Ini bagian dari tauhid. Mayakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka birrati al-wusqa. Ya. Islam itu bara'atun minasyirki wa ahlihi. Ini. Ya. Taib. Nah, Said Goiru Said, Goiru Akhil dia punya syahadat ulia enggak? Wah, pada puncak. Doktor. Apalagi profesor. MA, LC, wow. Jangan main-main sama, hah? Ayah, Goiru Akil, Goiru Sirot, Goiru Said, al-Murtadnya, luar biasa beliau punya. Tapi dalam keadaan demikian, lah. Ya. Terus? Maka kesimpulannya tidak ada annahum la hujjata lahum, enggak ada hujjah bagi mereka. Udah, mereka berbuat syirik. Mereka terjatuh ke dalam syirik. Terus nah, hujjah mereka batil di sisi mereka, Rabb mereka. Terus masya Allah yang minta. Wa nas'allaha ila shawab. Nah ini. Dan kita mohon pada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan kebenaran. Walaupun ya mereka murtad, mereka musyrik ya. Kita tetap mendoakan mereka agar mereka diberikan ya hidayah. Nah. Terus baca lagi Pak Hadi tadi, baca dikit Pak Hadi. Kemana Pak Hadi tadi Pak Hadi? Tidur. Kita ngaji tidur. Aduh kacau ini. Hah, enggak enak badan. Insyaallah. Kalau badan antum enak udah ana makan dari kemarin. Enggak enak lah badan. Lanjut. Wa an yatruku al-inada. Al-inada. Oh, belum nyambung nyawanya kayaknya nih. Baru bangun tidur nih. At-taqlida. At-taqlida al-a'ma. Wa yarji'u ila kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hatta yuhaqqiqu Islam, hatta yuhadiku Islamihim. Islamahum. Hatta yuhadiku Islamahum. Wa yusahbiku dinahum. Wa yakunu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakunu min ummatil musyrikina wa atba'i Abi Jahlin wa Abi Lahamin. Dan semoga yastabina lahum al-haq, semoga kebenaran menjadi jelas bagi mereka. Dan semoga mereka meninggalkan inat, pertentangan tadi. Ya. Inat itu juga keras kepala ya. Ya. dan meninggalkan taklidil a'ma. Berarti taklid melek boleh kan? Taklid melek boleh kan? Boleh. Yang enggak boleh taklid buta. Agar mereka kembali kepada kitab mereka dan sunnah Nabi mereka Muhammad SAW hingga mereka merealisasikan keislaman mereka dan membetulkan agama mereka. Agama mereka ini salah, agamanya musyrikun, dapat dibenarin. Ya. Dan hingga mereka menjadi umat Muhammad SAW, bukan umat musyrikin, pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, terus dibaca lagi sini. Ya. Siapa Akbar? Ini tulisannya salah ini. Siapa yang punya cetakan lain? Coba Idor, cetakan antum apa? Coba lihat. Halaman 46 lihat. Mana? Di lantai ini. Bener ini. Bener yang cetakan apa tuh? Mesir ya. Itu bentuk jamak dari wasaniyah. Wasaniyah itu ya paham madhab abadat, madhabu abadatil awsan, madhab paganisme. Ya. Jadi yang benar tulisannya ya. Kan wasaniyah. Ya, ini jamak muannats salim. Ini kan syirkiyatihim. Kalau di buku kita apa? Wawasana. Ini enggak ada ini. Antum mau baca apa kayak begini? Enggak ada kosakata wawasana, enggak ada kayak begitu. Maka yang benar kan mufradnya wasaniyah, berarti wasaniyatihim. Hah? Berarti kasih alif di mana? Dia. Ainur benar ya? Benar, di buku yang cetakan itu benar. Kok kita cetakan Saudi malah salah sih? Biasa itu deh. Kalau buku mahal emang begitu. Nah, biar nanti lebih orangnya yang baca teliti. Gitu. Cetakan apa nih? Mesir. Mesir ya. Kok malah dia yang benar? Nah, kita yang salah. Karena kalau antum maksa ini takaluf gak bakal ketemu. Apain? Terus. Bukan yusguna. Itu sama wazan atau yu'ti. Nah, kalau yusgaun, ya nanti wawunya itu naibul fa'il. Nah, kita jadikan wawunya ini fa'il, yusgun, bukan yusgaun. Sama kayak antum mengatakan yu'tun, mana fa'ilnya? Waw itu fa'il apa naibul fa'il? Hah? Fa'il. Nah, kita jadikan wawunya sekarang naibul fa'il, bacanya apa? Yu'taun. Paham sini? Yusgun, yusgaun. Nah, berarti yusgun. Terus? Ulat dinu isim yakun hatta yakuna dinu lillahi wahdahu. Nah, fahada fil waqi' amrun khatirun amrun adhimun khatir. Maka ini dalam realitasnya memang perkara yang sangat besar. Antum wahai hamba-hamba Allah, taqra'un wa tasma'un, Anda membaca, mendengar, wa minkum man safar, di antara kalian ada yang safar. Ya, wara'a dia dan dia akan melihat ajabal ujab. Ya, ajabal ujab, hal-hal yang apa ya? Mengherankan. Ya. Min af'ali haula'i wa syirkiyatihim. Dari perbuatan mereka, kesyirikan mereka. Wa wasaniyatihim, dan sikap paganisme mereka. Wasaniyah itu madhabu abadatil awsan. Madhabnya para penyembah berhala, awsan. Maka Anda melihat keanehan mereka. Mereka berbuat syirik luar biasa. Enggak usah jauh-jauh di Arab sana. Di Indonesia ada kirab kebo itu tanggal berapa? Di Solo ya. Nah, di tempatnya si Akbar tuh. Di kampungnya Akbar. Ya begitu Pak ya. Tiap hari malam satu syuro. Kebonya itu diarak. Ya enggak? Kebonya itu dimuliakan ya enggak? Ya, dibilang cucu siapa? Kiai Slamet itu kebo apa orang? Kebo juga. Kebo siapa itu? La ilaha illallah. Dimuliakan ya, diagungkan, diagungkan, ngalah berkah ke kebo. La ilaha illallah. Kebonya jadi togut. Nah, itu maka Kiai Slamet togut. Nah, Kiai Slamet yang kebo itu togut. Karena togut itu mau bida min dunillah wa warab, yang diibadai selain Allah dan dia ridho diem. Nabi Isa bukan togut, karena Nabi Isa mengingkari hidup dan matinya Nabi Isa. Di bumi maupun di langit. Sekarang Nabi Isa pun di langit mengingkari. Di bumi mengingkari. Balik lagi ke bumi mengingkari. Nabi Isa menghancurkan salib. Ya, Nabi Isa bukan togut. Nah, kebo itu berarti togut. Lihat, ini kan aneh ini. Aneh enggak? Ajaib enggak? Ajaib. Ya, kesyirikan mereka luar biasa. Di berbagai daerah banyak lagi jenis kesyirikannya. Aneh-aneh lagi. Lucu-lucu lagi. Yang kita kadang-kadang geleng-geleng kepala. Subhanallah. Wala yaqbaluna nasihatan, mereka enggak mau menerima nasihat. Wala yasghuna ila man yunadihim ila al-haq, mereka enggak mau mendengarkan ucapan orang-orang yang menyerukan kebenaran kepada mereka, ila man syaa Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Ya, kalau dikasih nasihat, Wahabi kata dia. Ada amrun khatir, ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Wala yajuz li talibil ilm wal alim, enggak boleh bagi penuntut ilmu, orang yang berilmu, ayaskuta ala hada, untuk diam terhadap hal ini. Bal alai ayubayyana lin nas, dia mesti menjelaskan pada manusia. Wa yuwaddiha lin nas, ya, memberikan penjelasan dengan ya, benar, dengan detail, dengan seklir-klirnya ya, kepada masyarakat. Wa yad'u ila Allah taala, dan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Maka wajib bagi pemerintah muslimin untuk melawan mereka hingga agama ini tegak milik Allah semata. Ya, setengah dua ya. Puasa sih, kalau enggak puasa sampai jam 3 aja. Ya. Nanggung capek. Anak kan ngomong dari tadi. Nah, antum dengerin baca sekali. Ya, subhanallah walhamdulillah. Saya doa ila lantas. Ada yang mau ditanya silakan.